udah ngomong duanya. Pancene penak duwe gendaan randa, pancene penak duwe simpenan randa, rondo ayu rondo lemu irung pesek rondo tuwek, tapi kombonge sak pabrik korek. Pancene penak duwe gendaan randang, pancene penak duwe simpenan randang, awak pegel dipijiti jolak jaluk dituruti, pokoke siji kudu dirapi. Oh,